الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Imam Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita di awal bab ke-9, yaitu Maja'a fit Dzabh li Ghairillah, tentang menyembelih untuk selain Allah, yaitu ancaman bagi yang melakukan itu, karena itu syirik billah. Nah, li ghairillah, ketika orangnya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah dengan mengalirkan darah binatang ini, menyembelihnya. Penyembelihan perlu kita pahami, padanya ada dua perkara penting dalam penyembelihan. Ada dua perkara penting. Yang pertama, dalam penyembelihan itu disebut nama Allah padanya, bismillah, sembelih. Atau yang kedua, penyembelihan itu wal'iyadu billah bukan dengan nama Allah, apapun itu, dengan nama penjaga gunung, laut, atau apa. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyembelih bertaqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia inginkan dengan sesembelihannya. Dia bertaqarrub, mendekatkan diri, menghambakan diri, berharap dari sesuatu yang dia sembelih karenanya, atau takut dari sesuatu yang dia sembelih karenanya. Dengan demikian, dalam setiap penyembelihan selalu ada dua perkara ini. Penyebutan nama, kalau mukmin tentunya nama Allah yang dia sebut. Adapun musyrik, ya nama-nama lain yang dia agungkan selain Allah dalam penyembelihannya. Yang kedua, al-qasd, niat dan tujuan dalam hatinya. Ngapain dia menyembelih? Dia membaringkan binatang ini, kemudian mengalirkan darahnya. Tujuannya apa? Bertaqarrub, untuk mendekatkan diri, menghambakan diri pada sesuatu itu. Tentunya bagi mukmin itu kepada Allah, dia mendekatkan diri. Musyrik, ya kepada yang lainnya, entah itu kuburan atau pohon atau batu, laut, gunung, dan yang lain-lainnya. Adapun penyebutan nama Allah, Allah sebutkan dalam ayat Al-An'am 118, fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. makanlah apa yang disebut nama Allah padanya. Jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya, bolehnya makan halal sesembelihan itu ketika disebut nama Allah padanya. Atau ketika itu disebut selain nama Allah padanya, maka itu haram. Seperti yang Allah katakan di Al-Baqarah 173, wa ma uhilla bihi li ghairillah ihlal uhilla, disebut nama selain Allah pada sesembelihan ini. Atau di Al-Maidah ayat 3 Allah katakan wa ma uhilla bihi li ghairillah, diihlalkan dengan selain nama Allah ketika menyembelih, haram bangkai binatang ini jadinya. Hal ini karena tasmiyah, penyebutan nama ketika menyembelih adalah bentuk isti'anah, permintaan pertolongan, bantuan. Maka jika kamu sebut nama Allah, bismillah, dalam penyembelihan itu, berarti secara makna kamu meminta pertolongan kepada Allah dalam sesembelihanmu ini agar dipermudah oleh Allah. Karena ba dalam bismillah, ba harful ba, bismillah, bi, itu maknanya musta'inan billah, dengan dalam keadaan kamu memohon pertolongan darinya, mutabarrikan, dalam keadaan kamu mengharap barokah kepada Allah dengan sesembelihan ini. Ini isti'anah. Dan isti'anah ibadah. Ibadah besar yang hanya boleh untuk Allah semata satu-satunya. Tidak boleh bagi siapapun, tidak malaikat yang mulia, tidak nabi yang diutus. Makanya Allah katakan dalam Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, termasuk di sini dalam penyembelihan. Adapun yang kedua, maksud dan tujuan, ini juga ubudiyah, di mana orang yang menyembelih dengan nama Allah meminta pertolongan hanya kepada Allah dengan menyebut namanya bismillah, dan tujuannya pun dengan sesembelihannya mengharap wajah Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar diridhoi olehnya, diterima di sisinya. Itu tujuan seorang mukmin dalam penyembelihannya, agar dia diridhoi Allah, semakin dekat di sisi Allah, dicintainya. Itu tujuan yang dia inginkan semua dengan mengorbankan binatang ini. Dengan demikian, ada empat kondisi orang. Yang pertama, menyembelih dengan nama Allah, maka ini tauhid. Yang kedua, menyembelih dengan selain nama Allah, dan ini syirik. Yang ketiga, menyembelih dengan nama selain Allah dan untuk selain Allah pula. Maka syirik dalam isti'anah, dalam permintaan pertolongan, dan syirik pula dalam ubudiyahnya. Karena tujuan dan taqarrub tadi ibadah tersendiri. Yang keempat, menyembelih dengan selain nama Allah, tujuannya untuk Allah, bertaqarrub kepadanya. Maka ini syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah penyembelihan ini, yang menyebut nama Allah dan bertujuan mendekatkan diri kepadanya, ini merupakan tauhid. Dan banyak bentuknya, baik itu dalam hadyu, dalam haji, yang tamattu atau qiran, atau adahi, udhiyah, kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Semua itu dilakukan seorang muslim demi menjalankan tauhidnya, menjaga tauhidnya kepada Allah SWT, bertaqarrub kepadanya. Kadang seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah tetapi tujuannya bukan untuk Allah, dalam artian tujuan dia sesuatu yang lain. Misalnya dia sembelih bismillah dengan nama Allah, tapi memang tujuannya ini disembelih untuk menyambut tamu, untuk dia masak kebuli, wa illa gule, sate, untuk menjamu tamunya, atau yang semisal itu. Tujuannya untuk itu memang. Maka ini boleh, jaiz, di dalam syariat, selama dia telah menyebut nama Allah dalam sesembelihannya. Yang kedua, dia sebut nama Allah tetapi bertaqarrub kepada selain Allah dengannya. Dia baca bismillah tapi kemudian yang dia niatkan, kambing atau sapi yang dia sembelih ini, untuk mendekatkan diri dia kepada wali fulan atau syekh fulan, orang soleh yang telah mati di kuburnya, agar dia punya kedudukan penting di sisinya, lebih dihormati, lebih dimuliakan, lebih dicintai. Walaupun ini disebut nama Allah padanya, maka ini syirik, karena dia alirkan darah binatang ini dengan tujuan pendekatan diri dan pengagungan kepada selain Allah, kepada yang mati atau yang lainnya. Semacam itu pula yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, penyembelihan dengan nama Allah tapi untuk bertaqarrub kepada orang penting, penguasa, Kalau di Arab sana, karena yang ma'ruf dan lebih disenangi onta, jadi misalnya raja atau apa, misalnya menteri atau gubernurnya, orang besar lah, orang penting datang di kampung ini atau daerah ini, disambut oleh penduduk kampung itu. Begitu dia mau masuk, istilahnya pintu gerbang kampungnya, negerinya, disembelih untuknya onta ini. Apa tujuan mereka? Agar punya kedudukan di mata pemimpin ini, agar diperhatikan, dicintai, mendekatkan diri kepada sang penguasa, sang pemimpin. Atau semisal itu, kalau kepala sukunya misalnya habis sakit atau apa di luar sana, datang dalam keadaan sudah sehat, pulang disambut oleh kobilahnya. Begitu datang, turun dari mobil misalnya, kalau sekarang disembelih onta di depannya. Untuk apa tujuannya? Menghormati si kepala suku ini. Mereka gak ada niat menyambutnya untuk makan-makan misalnya, dagingnya dibuang gitu saja. Gak ada tujuan apa-apa. Yang mereka inginkan hanya satu, penghormatan dan pengagungan kepada sang penguasa ini atau orang penting ini. Dialirkan darah untuknya. Hatta dia baca bismillah, ini syirik. Karena tadi tujuan dan niat dalam penyembelihan tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyebut nama selain Allah dan ditujukan untuk selain Allah padanya. Kalau orang Nasrani misalnya, ya nama Al-Masih yang dia sebut, atas nama Ta'udzubillah mereka misalnya, Tuhan Bapa atau apa namanya, Rohul Kudus atau apa, dia sembelih. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, kepada Al-Masih, Kristus atau apa yang lainnya. Nah, dan itu banyak mereka lakukan. Serupa dengan itu, yang dilakukan oleh orang-orang sesat ketika berziarah ke kuburan-kuburan tertentu yang dikeramatkan sedemikian rupa. Ada yang namanya Sayyid Hussein, ada yang namanya Sayyid Ahmad Badawi, ada yang banyak sudah, Al-Mirghani, disebut namanya dan ditujukan untuk dia. Wal'iyadzubillah. Ya ambil, dia beli kambing wa illa onta di kuburnya, dekat kuburnya situ disiapkan tempat oleh juru kuncinya. Ya disebut sudah. Ya, kalau orang Indonesia sini pakai bahasa Indonesia, dia katakan dengan nama Sayyid Ahmad Badawi. Dan tujuan dia untuk mendekatkan dirinya kepada Badawi. Badawi nama orang yang dikuburnya, yang disebut-sebut orang soleh katanya, begini begitu, wali dan seterusnya. Atau Sayyid Al-Mirghani, nah, dan yang lain-lainnya. Nah, ini ma'ruf kesyirikannya tentu. Yang keempat, dia sebut selain nama Allah dan dia inginkan dengan penyembelihan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang terjadi, tetapi mungkin Dan terkadang bisa terjadi, ulama sebutkan, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menyembelih, menyebut nama-nama orang yang dia kultuskan. Ya, dia sebut dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan nama Syekh Fulan bin Fulan, Wali Fulan bin Fulan, dia sembelih. Tujuan dia bertakarrub kepada Allah. Kalau tadi kan memang bertakarrub kepada kubur ini. Inilah dia niat untuk Allah sesembelihannya. Tapi penamaan tasmiyah ketika menyembelih bukan nama Allah yang dia sebut. Isti'anah, permintaan bantuan atau pertolongan dalam menyembelih nama selain Allah yang dia sebut. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wa ma'lumun anna syirka fil 'ubudiyyah a'dhamu min al-isti'anati bi ghairillah. Maklum di dalam syariat bahwa syirik dalam ubudiyah, dalam peribadatan kepada Allah, lebih besar, lebih parah dibanding meminta pertolongan kepada selain Allah. Walaupun dua-duanya syirik, tapi jika dibandingkan dalam tujuan takarrub kepada siapa, ini ubudiyah. Ini jauh lebih parah, lebih besar dosanya, syiriknya lebih besar dibanding orang yang menyebut selain nama Allah dalam sesembelihannya. Sehingga kalau dibandingkan, kedua-duanya jelek waliyadzubillah, tapi jika dibandingkan antara yang menyebut nama selain Allah dan dia tujukan sembelihannya untuk Allah, dengan orang yang menyebut nama Allah atau bahkan tidak menyebut nama Allah dan dia tujukan ibadahnya, sesembelihannya untuk selain Allah, ini lebih parah karena syiriknya dalam ubudiyah, kalaupun dia selamat dalam isti'anah, dalam permintaan pertolongan. Ubudiyah jauh lebih besar, lebih agung. Walaupun dua-duanya tentunya besar dan agung, tetapi syariat tentu ada tahapan dan tingkatan yang satu berbeda dengan yang lain. Yang diinginkan dalam bab ini penjelasan bahwa penyembelihan jika ditujukan untuk selain Allah, syirik dalam ubudiyah. Penyembelihan dengan menyebut selain nama Allah, syirik dalam isti'anah. Dalam isti'anah. Sehingga nuktah, intisari dalam bab ini dua. Maja'a fi dzabah atau fi dzabah li ghairillah, ada dua. Apa saja itu? Dalam masalah isti'anah, yaitu tasmiyah. Kamu meminta pertolongan kepada Allah dalam menyembelih dengan menyebut namanya, bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ubudiyah, dalam masalah qasd, tujuanmu. Apa tujuanmu menyembelih binatang ini? Apa niatmu, keinginanmu apa? Kamu bertakarrub, ingin mendekatkan diri, ingin dicintai, ingin di dekatkan kepada siapa, untuk siapa? Ini yang diinginkan di dalam bab ini, dan tentunya tauhid menuntut dan mengajarkan kita untuk menyembelih hanya menyebut nama Allah, mengagungkan Allah dengan menyebut namanya, meminta pertolongan hanya kepadanya dalam menyembelih. Begitu pula tujuan kita bertakarrub, beribadah kepada Allah dengan mendekatkan diri, mengalirkan darah binatang ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis di Ibnu Majah, Rasulullah SAW sebutkan, ma'amila Ibnu Adam amalan yauman nahar afdalu min ihraqid dam. Bani Adam di yaumun nahar, hari 10 Dzulhijjah, tidaklah mengamalkan suatu amalan yang lebih afdol, lebih dicintai Allah dari mengalirkan darah binatang. Artinya menyembelih kurban di hari itu bagi Allah amalan yang paling ia cintai, amalan yang tidak ada yang lebih afdol dari itu. Tidak ada amalan Bani Adam, Rasul katakan, yang lebih afdol dari menyembelih kurbannya. Di hadis juga Rasulullah SAW sebutkan, wa innad dam la yaqa'u ala Allah qabla an yaqtura bil ard atau yaskuta bil ard, kama qala Rasulullah SAW. Dan darah itu sampai kepada Allah, artinya diterima, diridhai oleh Allah, sebelum darah itu netes ke tanah. Padahal binatangnya dekat sekali dengan tanah, kamu tempelkan di tanah. Sebelum darah itu cerat muncrat, sebelum dia netes menempel di tanah, sudah diterima oleh Allah darahnya. Karena ibadah ini ibadah besar, ibadah mulia, agung. Penyembelihan, makanya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah siapapun dia, malaikat ataupun nabi, apalagi yang di bawah mereka. Tidak boleh ada yang berhak untuk disembelih untuknya binatang, dan tidak boleh ada yang disebut namanya dalam penyembelihan melainkan Allah Jalla fi'ula. Baik, di dalam bab musannif bawakan qaulullah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil Alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman Allah dalam Al-An'am 162-163, katakan, sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua itu untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya, untuk itu aku diperintah dan aku pertama orang yang berserah diri kepada Allah. Qala Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikin alladhina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna li ghairi ismih bi annahu akhlasa lillah salatahu wa dhabihata. Allah dalam ayat ini memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dan dengan menyembelih binatangnya dengan menyebut selain nama Allah. Rasul diperintah oleh Allah untuk mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah dalam menyembelih mengikhlaskan hanya untuk Allah semata, ikhlas untuk Allah dalam sholatnya maupun sesembelihannya. Li'anal musyrikin ya'budunal asnam. Hal itu karena musyrikin menyembah berhala. Wa yadhbahun laha, dan menyembelih untuk berhalanya. Fa'amarahullah bimukhalafatihim. Maka Allah perintahkan beliau untuk menyelisih musyrikin. Wal inhiraf ammahum fi, Allah perintahkan beliau untuk menyimpang dari ajaran musyrikin, meninggalkan jauh ajaran musyrikin. Wal iqbal bil qasdi wan niyyah wal azm alal ikhlas lillahi ta'ala. Dan dalam urusan niatnya, tujuannya, ikhlas, kuat azmnya hanya untuk Allah semata. Qala Mujahid, kata Mujahid, an-nusuk adz-dzabh fil hajj wal umrah. Salati wa nusuki, nusuki kata Imam Mujahid artinya sesembelihanku, baik itu di kala haji ataupun umrah. Qala Tsauri an-Suddi an Sa'id bin Jubair, kata Sa'id bin Jubair, wa nusuki dzabhi, ini sesembelihanku secara umum di haji ataupun di luar haji. Wa kadza qala Ad-Dhahhak, seperti itu pula pendapat Imam Ad-Dhahhak. Di dalam ayat Allah katakan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakan, inna, inna dari harf taukid, huruf yang menguatkan, menegaskan. Kalau kamu katakan al-talibu mujtahidun, santri itu rajin, pinter, ya. Tapi kalau kamu katakan inna taliba mujtahidun, sungguh, sungguh santri itu betul-betul rajin. Mana yang lebih kuat konteksnya? Yang kedua. Allah katakan dalam ayat ini, inna salati wa nusuki, sungguh-sungguh, katakan ke mereka, sungguh-sungguh, salatku, ibadahku, faidah. Ulama sebutkan, jika takkid masuk ke dalam jumlah khobariyah, takkid diletakkan mengawali jumlah khobariyah, berarti yang kamu ajak bicara atau yang diajak bicara oleh konteks ini mengingkari apa yang disebutkan. Misalnya kalau dalam bahasa bebas manusia, kamu kata, kamu bilang al-ghanam kebir, oh kambingnya besar, gemuk. Tapi ini ngingkari, pak gak mungkin harga segitu gemuk, gak mungkin, gini-gini. Ngingkari, dia gak percaya. Maka kamu tegaskan pada dia, kamu katakan innal ghanama kabir, sungguh betul kambingnya besar, gemuk. Paham? Inna ketika masuk ke jumlah khabariyah menunjukkan yang diajak bicara mukhatab berarti mengingkari jumlah khabariyah itu. Nah, di dalam ayat mereka musyrikin mengingkari baik dengan perkataan atau dengan perbuatan mereka, bahwa ibadahnya, terkhusus dalam hal ini sesembelihannya untuk Allah diingkari oleh mereka, karena terbukti sesembelihannya diberikan dan ditujukan kepada selain Allah, dan bahkan mereka sebut selain Allah dalam penyembelihannya. Ayat ini sangat menunjukkan dan mengajarkan tauhid, karena disampaikan kepada orang-orang yang mengingkari sesembelihan untuk Allah semata, yang berhak untuk disembelih binatang karenanya ditujukan untuknya hanya Allah. Ini yang diingkari oleh musyrikin. Dan bukan hanya Allah, lisanul hal mereka ataupun lisan makolnya juga berkata begitu. Gak hanya Allah, yang selain Allah juga berhak untuk disembelih untuknya, dari berhalanya, kuburannya, pepohonan, batu, sungai, laut, gunung, dan yang lain. Kan mereka sembelih, terbukti korban dikurbankan di situ, kerbau, sapi, dan yang lain-lainnya. Maka ayat betul-betul mengajarkan tauhid yang berhak disembelih untuknya hanya Allah. Dari mana itu diketahui? Dari masuknya inna sholati wa nusuki. Penyembelihan menjadi ibadah agung dan sangat besar karena di dalamnya banyak nilai-nilai ibadah. Yang pertama, dalam penyembelihan ada mengalirkan darah binatang, menyembelihnya, memuncratkan darahnya. Itu sendiri ibadah untuk Allah. Yang kedua, ketergantungan kalbu, hati, untuk mendapat pahala janji yang diberikan bagi yang berkorban dan menyembelih. Itu ibadah. Roja, harapan besar, mengimani janji pahala yang disebutkan untuknya. Yang ketiga, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, diterima kurbanmu ini, diberi pahala kamu olehnya. Ini ibadah tersendiri pula, baik sangka kepada Allah. Yang keempat, terbebas dari bukhul, terbebas dari pelit dan kikir. Bagaimana tidak, dia beli dengan harga yang tidak murah, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin lebih. Gak murah. Kemudian disembelih begitu saja. Kalau ukuran manusia, ukuran akal-akalan, ada apa 2 juta kemudian dibuang begitu saja, disembelih? Karena orang tentunya cinta dengan hartanya, gak ingin ini disia-siakan atau dibuang begitu saja. Eman-eman gitu sifat manusia. Tapi karena mengharap semua yang di sisi Allah, dia sembelih, bismillah. Makanya ibadah agung dan besar yang sangat dicintai oleh Allah, salat. Kita melanjutkan yang tadi dengan penjelasan tadi, berarti as-shalah wan nusuk, salat dan sesembelihan adalah ibadah. Karena amalan manusia yang diperuntukkan bagi Allah, maka itu ibadah yang dicintai Allah dan diridhai olehnya, yang dikhususkan hanya untuk Allah semata. Wa mahyaya wa mamati, demikian pula hidupku dan matiku, lillah, untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tiada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintah. Wa ana awalul muslimin, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Lillah, bagi Allah, atau untuk Allah. Lam lillah dalam bahasa Arab punya sekian makna, tergantung berbeda pengertiannya antara satu dengan yang lain. Bisa lam itu bermakna kepemilikan, hak siapa, milik siapa. Misalnya yang Allah katakan di Al-Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu ini, kapal ini, limasakin, artinya milik, hak milik orang-orang miskin itu. Terkadang pula lam bisa bermakna ikhtisos, khusus, dalam artian hanya dia begitu, milik tapi hanya dia, lebih kepada individunya. Walaupun serupa dengan yang pertama, seperti kamu katakan, hadhihi sayyara li ana, mobil ini khusus bagiku atau untuk aku, milikku. Tidak ada yang lain yang memilikinya, aku enggak patungan atau semacam itu. Yang ketiga bermakna istihqaq, yang berhak, istahiq. Seperti alhamdulillah, segala pujian lillah, artinya yang berhak dipuji karena kesempurnaannya, dipuji karena keagungannya dan ketidakbutuhannya kepada yang selain dirinya, hanya Allah semata. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang sempurna melainkan Allah. Alhamdulillah. Dia menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan dan kebaikan bagi Allah. Hamd. Subhan menafikan segala sifat aib, segala sifat kekurangan, sifat cacat dari Allah. Maka dua kata ini kata yang sangat luas dengan pengertiannya masing-masing. Subhanallah menafikan dan menolak segala sifat-sifat kekurangan dan aib bagi Allah. Makanya kalau Allah sebutkan itu dalam konteks penafian selalu, subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah untuk dia punya anak, karena itu ternafikan sifat aib bagi Allah, cacat. Mempunyai anak berarti butuh istri, ada syahwat, ada ini, butuh kepada yang selain dirinya. Alhamdu penisbatan atau penetapan segala sifat keagungan, kemuliaan, kesempurnaan bagi Allah. Makanya Rasul katakan walhamdu tamlaul mizan. Alhamdu itu memenuhi timbangan di yaumul qiyamah, karena besar sekali kandungan makna yang ada padanya yang kamu ucapkan alhamdulillah. Walhamdu tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdu pula memenuhi antara yang antara langit dan bumi, karena besar kandungannya. Makanya juga di Bukhari, kalimatan khafifatan bil lisan, ringan di mulut diucap, thaqilatan bil mizan, berat dalam timbangan, habibatan ila rahman, sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhan wa bihamdi, subhan penafian, wa bihamdi penetapan. Agung sekali bagi Allah SWT. Al-Muhim, kembali kepada ayat, lillah itu istihqaq, hanya Allah yang berhak. Di dalam ayat lam walaupun satu, karena konteks ayat empat, sholatku, sesembelihanku, hidupku, matiku, semua ini lillah, untuk Allah, bagi Allah, istihqaq. Tetapi lam bisa punya makna beda jika dikembalikan kepada masing-masingnya. Kalau kamu melihat lillahi rabbil alamin, kembalinya kepada sholati wa nusuki, maka itu lamul istihqaq, yang berhak untuk aku sembah dengan sholatku, yang berhak aku sembah dengan sesembelihanku, hanya Allah. Yang berhak terima itu semua hanya Allah, dituhankan dengan kita sholat padanya, menyembelih untuknya. Baik. Kalau kembali kepada wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku dan matiku juga untuk Allah, artinya di situ mulkan wa tadbiran, artinya yang menguasai hidupku, yang ngatur hidupku, matiku, yang mengatur semua itu dan yang berkuasa atas semua itu hanya Allah. Makanya mufassirin, ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini berbeda penafsirannya. Ketika potongan pertama, kul inna salati wa nusuki lillah, artinya istihqaqan, yang berhak itu hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati mulkan wa tadbiran, kekuasaan dan pengaturan hidup dan matiku hanya untuk hanya Allah yang berhak. Astagfirullah, hanya Allah yang kuasa untuk mengatur dan memiliki seluruh hidupku dan matiku dan semua alam semesta ini. Yang memilikinya, yang berkuasa mengatur atasnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tasarruf, tasarrufan masuk di dalamnya, bagaimana itu diperlakukan oleh Allah, mau diperpanjang, mau diperpendek, mau di ini, mau di itu, Allah yang kuasa, hanya Allah. Tasarruf. Itu lillah. Beda maknanya ketika kembali kepada sholati wa nusuki, beda pula ketika kembali kepada mahyaya wa mamati. Mafhum? Nah, sehingga ayat membawa dua tauhid sekaligus, yaitu uluhiyah dalam sholati wa nusuki, rububiyah dalam mahyaya wa mamati. Ditegaskan lagi, ditekankan lagi dengan la syarika lahu, tiada sekutu baginya, hanya dia yang esa, satu-satunya yang berhak disembah dengan sholat, sesembelihan, yang mengatur, berkuasa, memiliki alam semesta ini. Sebagaimana dia esa dalam pengaturan dan kepemilikan alam semesta, dia pula esa dalam segala ibadah dan amalan hambanya. Tiada sekutu baginya dalam perbuatan-perbuatannya, pengaturan, penciptaan, hidup, mati, kebangkitan. Tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah yang mampu lakukan itu. Hanya Dia yang kuasa. Maka tiada sekutu pula bagi Dia, tidak boleh disekutukan dalam sesembahan, tidak boleh disekutukan dalam sesembelihan, tidak boleh disembelih untuk selain Dia, disebut nama selain Dia dalam sesembelihan, tidak boleh disekutukan dalam sholat, tidak boleh disekutukan dalam nazar, tidak boleh disekutukan dalam puasa dan dalam seluruh amal ibadah manusia. Naam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa wajhu mutabaqatil ayat liturjumah. Adapun keterkaitan ayat ini dengan bab annallaha ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk. Allah perintah mereka untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurbannya, binatangnya. Kama ta'abbadahum bisalah, sebagaimana Allah perintah mereka menyembah Allah, ibadah dengan sholat untuknya. Wairuha min anwa'il ibadah, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Fa innallaha amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadatillah. Allah perintah mereka mengikhlaskan murni ibadahnya hanya untuk Allah. Duna kulli ma siwa, tanpa yang selainnya. Hanya untuk Allah satu-satunya. Fa idza taqarraba ila ghairillah bidzabh au ghairihi min anwa'il ibadah faqad ja'ala lillah syarikan fi ibadati. Maka kalau si hamba menyekutukan Allah dengan yang lain, mendekatkan diri dengan menyembelih untuk selain Allah dalam sesembelihannya, maka dia telah jadikan sekutu, tandingan bagi Allah. Dia tuhankan dan dia sembah selain Allah. Wa huwa dhahirun fi qawlihi la syarikalah. Dan itu jelas dalam ayat yang kedua, tiada sekutu baginya. Nafa'an yakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadhil ibadat wa huwa bihamdillahi wadih. Ayat menafikan adanya sekutu bagi Allah dalam semua ibadahnya, dalam sholatnya, dalam sesembelihannya, dalam seluruh ibadah yang lain, doa, takut, berharap, tawakal, dan yang lain-lainnya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Dan itu dengan alhamdulillah merupakan perkara yang jelas sekali dalam konteks ayat ini. Wa waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Bukan ini anak Samsung, Samsung kecil. Nah itu Samsung. Thank you.